begini karena engkau aku merana kini. Jalan terbentang untuk kita berdua seakan lenyap sudah. Teganya engkau tinggalkan diriku, janji manismu masih terbayang jua. Ku kan menanti dirimu kekasih, walau mungkin kau tak akan kembali. Di manakah oh kekasih ku temui, yang ku ingin jumpa dirimu kasih. Mungkin hanya bayanganmu yang kan menemani sampai akhir hidup di dunia ini. Kembali di manakah oh kembali.